Hai, gue Adele. Jadi gue mau cerita kejadian horor, cerita horor yang pernah gue alamin sendiri sama gue dan beberapa anggota keluarga gue. Jadi ini kejadiannya sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Ini kejadiannya di suatu kota di luar kota Jakarta, karena sekarang gue kuliah di Jakarta dan tinggal sama eyang gue. Ini kejadiannya juga pas gue lagi SMA. Nah, jadi waktu itu gue di kota tersebut baru pindah ke sebuah rumah. Jadi rumah ini baru jadi. Maksudnya itu perumahan, emang perumahan baru dan otomatis belum banyak yang nempatin, baru beberapa orang. Nah, jadi kalau perumahan baru tuh kan di rumah gue di luas tanahnya itu setengah, jadi bangunannya atau rumahnya tuh kayak cuma setengah dari luas tanah kan. Nah, setengahnya lagi tuh masih tanah kosong. Jadi di belakangnya tuh masih tanah kosong, setengahnya bangunan sampai ke depan. Nah, terus jadi rumah gue direnovasi dulu. Jadi intinya gue pindah ke situ tuh udah direnovasi. Nah, kan kalau di perumahan gue itu, jadi rumahnya dempet-dempet perumahannya itu. Rumahnya sederhana lah ya. Rumah temboknya dempet-dempet sama yang sebelah-sebelahnya, jadi satu temboknya maksud gue. Terus sesudah direnovasi itu dapatlah satu kamar tidur di belakang, dapur satu, kamar mandi, sama tempat nyuci, sama sekalian tempat ngejemurnya. Jadi tempat ngejemurnya itu kebuka, jadi angin bisa masuk. Nah, jadi yang direnovasi itu kamar gue sama adik gue yang di belakang. Jadi hasil renovasi itu cikal bakalnya kamar gue sama adik gue. Nah, gue pindah ke situ. Terus, tapi kejadiannya bukan pas gue baru-baru pindah tuh, enggak. Jadi kejadiannya itu setelah 4 atau 5 bulan gitu gue pindah, kejadiannya itu terjadi sama gue. Jadi kebetulan waktu itu tetangga samping kanan kiri gue udah terisi, tapi gue nggak tahu rumah mereka itu udah direnovasi atau belum, karena gue nggak pernah masuk, karena gue emang seringnya di rumah aja. Terus langsung ke kejadiannya, malam itu udah di atas jam 11 kalau nggak salah, gue tidur sama adik gue. Tidur sama adik gue. Nah, gue matiin lampu. Terus gue baru mencoba meremin mata, coba merem. Tiba-tiba gue dengar suara orang nangis, tangisan gitu. Dan itu suara perempuan. Suara nangisnya tuh kayak ditahan gitu di mulut, kayak gitu. Oke, terus gue melek, gue berusaha mendengar itu suara apa. Gue telaah gitu, tuh suara apa ya. Terus hilang sebentar, terus gue merem lagi. Dan itu datang lagi suaranya, dan itu lebih panjang. dari yang pertama gue dengar, dan kayak lebih kayak menggumam gitu, gitu. Melek lagi dong gue, melek lagi. Tapi gue belum berpikir kalau itu tuh yang kayak hantu atau apa gitu. Gue kayak masih mikir karena itu kan gue bilang tadi rumah itu dempet, bisa jadi itu tetangga gue di sebelah yang nangis itu, di sebelah, jadi kamar gue tuh sebelah kiri dari kalau kita masuk pintu depan ya, sebelah kiri, sebelah kanannya gue tuh kamar gue tuh dapur. Terus dengan suara gitu gue telaah gitu. Pertama, yang pertama gue pikir adalah itu suara tetangga gue yang nangis, karena gue ingat itu rumah dempet, rumah itu dempet. Jadi mungkin tetangga gue nangis, yang sebelah itu ada tetangga gue emang udah berkeluarga, anak satu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gue mikir nyokap gue apa yang nangis. Yang kedua, gue belum berpikir yang aneh-aneh. Akhirnya gue yaudahlah, bodo amat gitu, besok gue sekolah gitu kan, masuk pagi. Akhirnya gue tidur udah seperti biasa. Udah besok-besoknya lagi beberapa hari kemudian gitu, terus gue itu kejadian lagi kayak biasa ya, terus sekitar di atas jam 11 gitu. Gue mulai pejamin mata, udah mulai merem, ada suara nangis lagi, melek gue. Gue dengerin lagi, ini tetangga gue nangis lagi apa ya, gue bilang gitu dalam hati gue. Pak ribut sama suaminya pak ya, asal nebak lah gue, asal ngomong. Terus diam, nah gue merem aja tuh, gue mikir itu masih tetangga gue, karena samping kiri gue kan rumah tetangga gue dempet gitu kan temboknya. Terus udah agak lama, kok nangisnya nggak berhenti. Terus gue akhirnya bangun, jadi gue tempelin kuping gue ke tembok sebelah, bangun gue tempelin gitu. Jadi posisinya itu tembok antara kamar gue sama tetangga gue itu huruf T, jadi kepala gue itu di tidurnya di tembok yang sebelah-sebelahan sama tetangga gue, kayak huruf T gitu loh. Nah, terus gue tempelin kuping gue, dan tempelin kuping gue, terus pas nempelin kuping gue, kok emang ada suaranya. Terus gue ngerasain juga itu tembok panas, itu malam hari, itu malam-malam, tembok itu panas. Di kuping gue panas, terus gue raba. Yang daerah lain, tembok yang sebelahan sama tetangga gue itu, itu semuanya panas. Bener panas, kayak panas, tau gak sih lo, kayak panas kulkas, di samping kulkas tuh kan ada yang panas. Nah, panasnya kayak gitu. Temboknya panas. Jadi sambil gue tempelin kuping gue di tembok, gue tuh ngeraba tembok, dan itu panas asli. Oke, gue berpikir positif kan. Mungkin dia naruh kulkas di situ, jadinya ikutan panas. Kadang kan ada juga tuh orang naruh kulkas, temboknya ikutan panas. Atau dia naruh kompor, atau apa. Gue masih berpikir itu tetangga gue. Nah, sampai yang udah berapa hari, atau berapa minggu gitu, yang ketiga kalinya itu lagi di atas jam 11 gue dengar lagi suara itu. Dan itu yang ketiga kali gue dengar itu kayak lebih gede, nangisnya tuh kayak lebih gede, malah kadang kayak gue denger kayak ini tangisan kayak nggak ngegumam lagi, kayak mulai kayak ngeraung nangisnya, kayak gitu-gitu nangisnya. Wah, gue langsung bangun, gue dengerin lagi, gue tempelin lagi kuping gue di tembok, dan lagi-lagi temboknya panas lagi kan, temboknya panas. Aduh, gue bilang, ini bener gak sih gue dengerin nih? Gue sampai matiin AC di kamar gue, karena AC di kamar gue agak berisik kan. Gue matiin AC gue, sampai beneran mati. Gue dengerin bener-bener, sampai gue tahan napas. Bener gak sih? Kok ini nangis mulu tetangga gue? Terus hilang suaranya pas gue lagi denger gitu, nempelin kuping gue di tembok yang bersebelahan itu, kayak gitu. Udah, gue duduk dulu diem. Pas gue mau baring, mau tidur lagi, ada lagi suaranya, tapi suaranya gak kayak tadi. Ini kayak, kalau kayak tadi tuh kayak dari sebelah rumah gue kan, karena tetangga gue. Nah, ini kayak lebih apa ya, gue bukan bilang itu ada di rumah atau di kamar gue, cuma kayak lebih dalam aja suaranya, kayak lebih dekat gitu kan. Terus akhirnya gue buka pintu kamar gue kayak nongolin kepala gue, apa nyokap gue nangis, ya nyokap gue nangis gitu kan, gue pikir gitu. Gue diem gitu, buka pintu sambil nongolin kepala, gue dengerin baik-baik, gue telaah, enggak ada, di luar itu enggak ada, jadi cuma kedengeran di kamar gue. Oh, mungkin emang dari sebelah, emang mungkin tangisannya berubah kayak gitu kan. Tapi sebenarnya gue juga yang ketiga ini emang udah curiga juga sih, ini beneran orang gak sih, maksudnya beneran tetangga gue gak sih yang nangis setiap malam, gue bilang. Akhirnya gue gak bisa tidur sampai sekitar jam setengah dua gue gak bisa tidur, dan suara itu masih ada. Akhirnya gue dengerin lagi kan, gue tempelin kuping gue di tembok itu, gue bangunin adik gue yang tidur di samping gue. Adik gue itu tuh kelas 4, kelas 5 SD gitu, ya dia menurut gue paham lah, maksudnya dia ngerti lah, bisa denger itu emang ada suara, kalau emang dia bisa denger. Maksudnya gue lebih buat ngeyakinin gue aja, ini gak cuma gue yang denger ya, selain gue juga ada yang denger. Jadi gue bangunan gue, gue goyang-goyangin gitu kan, goyangin, bangun, gue bilang gitu, Rel, namanya Aurel, Rel, bangun Rel, gue bilang gitu. Terus dia ngomong apa, terus gue bilang kayak, kayak, tapi gak ada suaranya, jadi kayak gue naro jari gue di bibir kayak jangan berisik, gue bilang. Terus gue nyuruh dia tempelin kuping di tembok bareng sama gue. Terus gue bilang kayak mengisyaratkan gitu, tempelin kuping lo di tembok kayak gue gini. Dia bingung kan, kayak ngangkat bau, kenapa, kata dia kali ya kan. Udah, cepetan, gue suruh gitu. Akhirnya dia nurut, kita tempelin. Terus gue diem, dia diem. Terus ada gue bilang, ngomongnya kayak bisik-bisik ke gue, siapa yang nangis, kata adik gue gitu. Gue langsung ngangkat bau, gak tahu. Terus udah tuh kita diem, duduk apa tiduran lagi. Terus kita ada gue nanya sambil bisik-bisik juga, maksudnya bisik-bisik kali takut kedengeran apa kita ngomong kali kan, nggak enak sama tetangga yang lagi nangis itu di sebelah. Kata adik gue, itu siapa nangis? Tante, tante yang sebelah. Tante itu namanya tuh Tante Fahri yang tinggal sebelah kamar gue itu. Gue bilang, gue juga gak tahu, gue bilang gitu. Terus itu lama banget, itu lama banget, sampai gue kan gak bisa tidur ya, kayak tidur bangun gulak gulik apa gulak gulik gulak gulik gitu kan. Akhirnya gue sampai subuh, subuh tuh gue baru bisa tidur. Nah, udah sampai subuh tuh gue baru bisa tidur. Nah, terus subuh udah tidur, terus bangun gue pagi berangkat sekolah kayak biasa. Terus gue sempat cerita ke nyokap. Gue bilang sama nyokap gue, mah semalam Marlin dengar orang nangis loh. Gue bilang gitu sama nyokap gue. Di mana? Kata nyokap gue. Arahnya tuh dari sebelah rumah mama, rumah Tante Fahri. Gue bilang gitu. Terus kata nyokap gue, enggak, kata gue, mah kenapa mah dia berantem ya? Gue kepo gitu kan. Enggak tahu deh mama, kata nyokap gue gitu. Ya bukan kemarin aja sih sebenarnya, udah berapa kali gue bilang gitu. Cuma kemarin itu emang lama, gue bilang gitu kan, sampai gak bisa tidur Adlin, gue bilang gitu. Terus kata nyokap gue, iya gak tahu juga sih mama, katanya orangnya juga gak terlalu terbuka juga. Nah doa itu udah ya biasa. Nah terus karena udah gimana ya, udah sering juga, maksudnya udah sebetulnya gue denger tangisan itu tuh gak sering juga ya, adalah seminggu 2-3 kali gitu, kayak udah jadinya udah kayak biasa aja. Karena gue taunya itu tetangga gue, tetangga gue yang sebelah itu, Tante Fahri itu. Jadi sampailah pada suatu saat, jadi nyokap gue suka masak, masak banyak gitu, dan suka bagiin ke tetangga-tetangga. Nah kan gue tadi bilang gue gak tahu rumah tetangga gue itu di dalamnya udah pada direnovasi atau belum, karena gue jarang ini yang keluar. Nah jadi waktu itu nyokap gue masak-masak banyak, dan gue sama adik gue yang disuruh nganter-nganterin ke rumah tetangga gue, termasuk tetangga samping kiri gue, Tante Fahri itu. Jadi itu gue bawalah nasi lauk gitu, gue lupa nyokap gue masak apa gitu. Datang itu sore, habis asar. Gue datang ke rumahnya, assalamualaikum tante gitu. Waalaikumsalam. Ini apa nih? Dia bilang gitu kan, gue bawa kayak nampan isi ditutup pakai koran. Oh ini tante, mama lagi masak banyak, dibagi-bagiin. Oh iya sini masuk dulu. Gue disuruh masuk dong. Gue disuruh masuk. Terus suruh masuk. Dan setahu gue Tante Fahri ini kayaknya sih orangnya baik-baik aja sama suaminya, sama anaknya tuh gak ada masalah, biasa aja gitu loh, kayak ya happy-happy aja gitu. Terus udah masuk, dia ke dapur. Nah terus pas gue masuk, masuk ke ruang tamunya, dan gue kaget. Kenapa kaget? Aduh, gue lihat di belakang rumahnya itu. Jadi gue ikut dia, agak ikut dia ke ikut dari ruang tamu, terus ngelewat, terus kita ke dapur. Ternyata rumah dia belum direnovasi. Dan gue ngelihat itu ada dinding kamar gue. Aduh, dinding kamar gue itu ternyata bukan sebelah-sebelahan sama rumahnya Tante Fari. Jadi dinding kamar gue yang renovasi itu sebelah-sebelahan sama tanah kosong. Dan gue langsung, gue diem di situ. Gue ngeliatin kayak, serius ini? Gue membayangkan, jadi yang gue dengar. Oke, gue berusaha berpikir positif. Mungkin gue mikir saat itu, wah, siapa tahu Tante Fahri ini dia nangisnya di luar. Di luar itu malam-malam. Tapi masa iya, gue bingung juga. Gue enggak ngerti. Gue masih di situ, masih berdiri. Terus gue dipanggil, Adel, nih piringnya. Oh iya tante, gue bilang gitu kan. Terus gue nanya sama dia, ada pikir rumah tante udah di fullin sampai belakang, maksudnya direnovasi sampai nggak ada tanah, emang udah full bangunan. Iya belum Del, katanya. Belum, nanti, katanya gitu. Oh gitu, gue dalam hati tapi kayak, anjir ini, aduh gimana ya. Akhirnya gue pulang. Gue diem, gue mikir. Jadi yang gue dengar nangis, masalahnya ya mungkin logikanya bisa aja itu Tante Fahri nangis ya lama, dari jam di atas jam 11 sampai subuh. Aduh, gue bingung. Akhirnya karena gue juga, tapi beberapa semenjak gue tahu itu enggak, ternyata rumahnya Tante Fahri belum direnovasi, dan ternyata di samping dinding kamar gue itu bukan kamar atau ruangan atau dapur rumahnya Tante Fahri, melainkan itu masih tanah kosong. Jujur, gue parno sendiri kalau dengar itu. Wah, gue baca doa deh. Walaupun gue juga belum tahu pasti apa emang itu emang benar ada yang lain atau emang Tante Fahri itu emang tiap malam nangis, gue nggak tahu. Tapi jelas gue ya pastilah parno lah, takut. Nah, udah kayak gitu, habis kejadian yang gue tahu itu, mulai berkurang gue dengar suara tangisan itu malam-malam, mulai berkurang. Nah, terus ini kejadian lagi sama rumah Tante Fahri itu. Tapi di sini posisinya ternyata Tante Fahri pindah. Enggak, jadi rumah itu emang rumah Tante Fahri. Terus dia punya rumah lain lagi. Jadi rumah itu dia kontrakin sama orang. Tapi waktu itu belum ada orang yang kontrak. Jadi rumah itu kosong. Itu udah beberapa bulan kemudian ya. Jadi Tante Fahri enggak ada sama keluarganya. Jadi rumah itu kosong. Nah, jadi kejadian yang selanjutnya ini ada tetangga gue. Tetangganya ini tinggalnya dua rumah dari Tante Fahri sebelah kiri. Nah, tetangga gue ini singkat cerita ngebangun rumah, maksudnya dia ningkatin rumah. Nah, yang kerja bangunan itu dia ngerjainnya itu, gue juga bingung, ini dia ngerjainnya malam. Di atas jam 9 dia baru bisa ngerjain bangunan rumah, buat ngebangun rumah tetangga gue itu ya. Di tingkat, dia mau ningkat gitu rumahnya, bikin tingkat 2. Jadi yang ngebangun itu ternyata masih saudaranya yang punya rumah mau ngebangun itu. Saudaranya ini datang, didatengin dari kampung, dari mana gitu gue lupa. Emang sengaja didatengin dari kampung buat ngerjain rumahnya, rumah saudaranya itu juga. Jadi dia nggak tahu dong apa-apa gitu kan, dia nggak tahu apa-apa daerah situ. Jadi dia bangun di situ. Ini gue diceritain nyokap gue kejadiannya, tapi dia cerita orang ini bapak-bapak yang tukang bangunan ini, bapak-bapak udah agak tua, mungkin sekitar umur 50-an gitu, karena gue pernah lihat juga orangnya 50 tahunan gitu. Nah kejadiannya, tapi dia nyeritain kejadian ini setelah dia udah selesai ngebangun, selesai ngebangun, ningkatin rumah saudaranya itu. Jadi selama dia ngebangun rumah itu kurang lebih 2 bulan, kadang-kadang dia dibantuin, kadang-kadang dia sendiri katanya, tapi dia lebih sering sendiri ngebangun rumah itu malam-malam. Nah waktu itu rumahnya itu udah didak, udah jadi yang tingkat atas, jadi lantainya tuh udah ada, jadi orang bisa naik ke atas gitu loh. Jadi dia kayak tinggal ngerjain yang kecil-kecil, kata dia, dia bilang. Jadi dia tuh malam-malam sekitar jam 12:30 apa kata dia gitu, dia lagi istirahat gitu sambil ngerokok, sambil ngopi. Dia duduk ngadep ke samping, ngadep ke samping. Ngadep ke samping kan otomatis dia ngelihat rumah di depannya dong, ada rumah gue, rumah Tante Fahri, sama rumah tetangga gue yang satu lagi baru rumahnya yang lagi dibangun. Kan rumahnya 2 dari rumah Tante Fahri. Terus udah kayak gitu dia ngeliat, terus dia bilang dia ngeliat di rumah Tante Fahri yang belakang, yang tanah kosongnya itu, disitu ternyata ditanam pohon pepaya masih kecil lah, masih sekitar tinggi 1 meteran pohon pepaya kecil, ada satu pohon pepaya di situ. Tapi emang di situ udah gak banyak rumput-rumput tinggi, karena udah berapa bulan juga kan itu ditinggal kosong. Jadi dia bilang, dia si bapak tukang bangunan ini waktu dia lagi ngopi sambil ngerokok, dia ngeliat ada perempuan pakai baju merah duduk di bawah pohon pepaya itu. Karena dia mungkin berpikiran positif juga, dia gak mikir macem-macem kalau itu hantu atau apa. Dan yang bikin gue kaget, jadi si bapak ini manggil cewek yang berbaju merah itu, yang lagi duduk di bawah pohon pepaya, manggil. Nggak, bukan manggil, kayak ngajak ngobrol, kayak ngapain kamu di situ malam-malam, katanya. Diam, nggak dijawab. Dia masih mungkin masih thinking, oh mungkin itu yang punya rumah, dia bilang. Nah dia diam, udah nggak berapa lama dia tinggal ngambil apa gitu, bapaknya ini pergi sebentar, dia balik lagi, dia lihat lagi, hilang. Padahal itu rumah kosong, dikunci kan, dan kan di belakangnya, di belakang rumahnya lagi kan, berarti ada rumah orang itu kan, temboknya tinggi-tinggi. Kalau maksudnya, kalau logikanya orang, dia mau kemana lagi? Karena kanan kiri rumah gue yang kanan itu kan udah tembok kamar gue, Terus yang sebelah kirinya rumah tetangga gue lagi juga udah direnovasi, udah tembok orang gitu. Nah, baru itulah si bapak itu nyadar. Enggak, bukan. Paginya dia nanya sama saudaranya, itu rumah yang warna putih, apa namanya, semalam saya ngelihat malam-malam ada perempuan duduk. Dia cerita sama saudaranya yang rumahnya dibangun itu, perempuan duduk. Terus saudaranya bilang dong, itu kan rumahnya kosong, tapi kemarin saya ngelihat, kata bapak yang ini. Wah, itu langsung geger satu blok. Nah, semenjak itulah banyak kejadian aneh-aneh. Mulai, tapi emang iya, orang yang ngontrak di situ beberapa kali, cuma paling betah itu sebulan. Mereka pindah. Gue berapa kali ya, gue ngelihat sendiri, mereka itu ada tiga keluarga berbeda itu dari rumah itu. Sebulan, paling lama 2 bulan, gue pernah yang paling lama 2 bulan, yang paling cepat waktu itu ada 2 minggu. Waktu itu kayak ada ibu, bapak sama anaknya 3 orang, itu mereka cuma bertahan 2 minggu, habis itu mereka keluar, nggak tahu alasannya kenapa. Padahal rumah itu juga udah dibersihin, maksudnya tadinya kan ilalang, banyak ilalangnya di belakang rumah. Terus ya udah, ya itu sih cerita gue. Ya alhamdulillah, gue syukurnya gak pernah dinampakin nih, jangan sampai ya, amit-amit, gue gak mau. Gue cukup dengar suaranya aja sih. Gitu sih cerita dari gue. Oke, sekian. Makasih ya dengan cerita gue. Bye.